Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qul billahi rahiman rahimakum Allah. Kita telah masuk ke bab yang terakhir kita baca insyaallah Ramadan ini. Itu bab al-hafz ala ziyad min al-khair fi awahir al-umur. Bab anjuran untuk menambah amal baik di akhir-akhir umur. Kita baca tadi malam hadis yang pertama terkait dengan uzur yang Allah berikan bagi orang yang telah yang belum sampai genap 60 tahun dan Allah sudah menafikan, meniadakan uzur bagi mereka yang telah berumur 60 tahun. Namun bukan berarti yang dianjurkan untuk banyak beribadahnya mereka-mereka yang telah 60 ke atas. Karena kata Ibn Rahimahullah di awal bab sudah kita sebutkan, ya, betapa banyak orang yang meninggal dalam keadaan masih muda. Sehingga sebagaimana yang sudah tua lebih 60 tahun dianjurkan untuk banyak beribadah, tapi kan juga yang masih muda. Karena kita tahu kapan dia kapan datang maut menjemputnya. Yang berikutnya adalah hadis yang kedua yang sudah kita singgung. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa Ibnu Abbas ke majlis syura beliau. Kata beliau, kata Imam Nawawi rahimahullah, "Tsani an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala. Kata Umar radhiyallahu anhu, "Yudhiluni ma asyah Badr." Umar radhiyallahu anhu memasukkanku ke beberapa orang syekh di Ahlul Badr yang merupakan orang-orang yang diajak oleh Umar bin Khattab untuk bermusyawarah. Ya, majlis syura yang ada di zaman Umar bin Khattab dan orang-orang Rasyidin, kata Ibnu Utsaimin, bukan seperti yang ada sekarang ini yang ikut turut menentukan hukum. Ya, tetapi mereka adalah orang-orang yang diajak ke bermusyawarah, yang dimintai pendapat ketika ada kejadian-kejadian tertentu, yaitu ahlu syura. Ya, tidak bisa mereka menyatakan adanya parlemen, majlis permusyawaratan dengan dalil di zaman Umar ada ahlu syura. Ahlu syura di zaman Umar bin Khattab dan para ulama Rasulullah adalah untuk dimintai pendapat dalam kejadian-kejadian tertentu. Ya, tidak untuk ya senantiasa turut menentukan hukum bersama Umar bin Khattab. Kata beliau, "Fakanna ba'dahum wajada fi nafsi." Sepertinya ada sebagian mereka merasa ada ganjalan pada dirinya ketika melihat Ibnu Abbas yang masih muda dimasukkan ke majlis tersebut. Faqala, "Lima yadkhulu hadza ma'ana walana abna mithlu." Ya, mengapa orang ini, anak ini masuk ke majlis kami bersama kita, bersama kami, padahal kami punya anak-anak sebisa dia, seusia dia. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunjukkan, ya, sebabnya karena keutamaan yang ada pada Ibn Abbas. Faqala Umar, "Innahu min haitsu 'alimtum." Ya, ini karena sebab yang kalian tahu. Ya, dia adalah orang dekat Rasul. Ya, beliau didoakan Rasul untuk memahami Al-Quranul Karim. Allahumma faqihu biddin walimu ta'wila. Fada'ani la tayomin. Maka beliau pun memanggilku di satu hari. Padakhalani mahum. Dan memasukkanku bersama mereka ahlu syura. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum. Kata Ibn Abbas, beliau paham maksudnya Umar bin Khattab. Aku tidaklah memiliki pandangan, tidak melihat Ya, sebab beliau memanggilku kecuali untuk menunjukkan kepada mereka siapa Ibn Abbas, sehingga beliau memasukkan Ibn Abbas di majlis mereka. Ketika telah masuk, maka Umar bin Khattab berkata, "Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath?" Iya, tanya. Apa pendapat kalian ke ahlu surah pada Asyiah Badar tadi? Faqala baduhum, maka sebagian mereka melontarkan pendapatnya, "Umirna nahmadullah wa nastaghfiruhu idza nusirna." Ya, kami atau kita diperintah untuk bertahmid kepada Allah, ya, untuk beristighfar kepada Allah ketika kita mendapatkan pertolongan. Ini wa fataha alaina wa futiha alaina, ketika kita mendapatkan, ya, menaklukkan satu negeri, kita diperintah untuk bertahmid, beristighfar. Wa sakata ba'duhum falam yakul syai'a. Adapun yang lain diam, tidak mengeluarkan, tidak menyampaikan pendapatnya. Maka setelah itu faqala li, beliau pun Umar bin Khattab berkata kepada kata Ibn Abbas, "Akadzalika taqul ya Ibn Abbas?" Apakah demikian pendapat engkau wahai Ibn Abbas? Faqultu, aku katakan kata Ibn Abbas, "La, tidak. Bukan demikian ya pendapatku. Bukan demikian makna ayat ini." "Qala fa ma taqul?" Apa pendapatmu? "Qultu," aku katakan, "huwa ajalu Rasulillah." Itu adalah terkait dengan ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan terkait dengan masalah itu. Tidak terkait dengan ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. "A'lamahu lahu." Allah telah memberitahukan dengan turunnya surat ini akan dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Qala idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. "Wa dzalika alamatu ajalik." Ketika telah datang pertolongan Allah, iya, telah datang kemenangan, iya, maka ini adalah tanda ajalmu telah dekat. Itu penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu." Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah. Yani diperintahkan ketika telah menjelang ajal. Iya, telah dekat ajal. Telah mendekati habisnya umur untuk bertasbih dan beristighfar. Itu perintah Allah kepada Rasulnya. Qala faqala Umar radhiyallahu anhu, "Ma a'lamu minha illa ma taqul." Aku tidak tahu, iya, makna ayat ini kecuali seperti yang kau pahami, ya Ibn Abbas. Iya, beliau mentakrir, iya, apa yang dipahami oleh Abdullah bin Abbas, terjemahan Al-Quran. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Iya, jelas yang terjadi dengan pembahasan kita bab al-hath al-ziyad bil khair fi awihir umur. Iya, demikianlah yang disyaratkan. Rasulullah saja atqan nas, orang yang paling bertakwa, khairun nas, orang yang paling baik. Ketika telah mendekati ajal, diperintah oleh Allah untuk bertasbih. Dan diperintah untuk banyak beristighfar, apalagi kita. Dan Rasulullah SAW di ayat hadis berikutnya disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, "Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaih illa jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbina wa biham rabbana subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli." Muttafaqun alaih. Wa bi riwayatin fi sahihainanha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru, memperbanyak, an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi, memperbanyak ketika ruku dan sujudnya setelah turun ayat ini, "Subhanak Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli." Qala yata'awwalul Qur'an. Ini beliau lakukan dalam rangka ta'wil Qur'an, ini mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an dalam surah tadi. Qala Nawawi rahimahullahu taala, "Ma'na yata'awwalul Qur'an ay ya'malu ma umira bihi fil Qur'an." Mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Al-Qur'an fi qawlihi ta'ala, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Beliau amalkan perintah Allah untuk banyak beristighfar, bertasbih ketika menjelang, ya, ajal beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa bi riwayat Muslim, Karena Rasulullah SAW yukthiru an yakul qabla an yamut. Beliau yang terbanyak mengucapkan salah sebelum beliau meninggal, subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Qalat Aisyah, qultu ya Rasulullah, ma hadhihi kalimatu allati araka ahdatsaha taquluha. Ya Rasulullah, apa ada apa dengan kalimat-kalimat ini yang aku lihat engkau baru saja mengucapkannya? Ahdatsanya artinya beliau sebelumnya tidak mengucapkannya. Tapi ketika turun ayat ini, surat ini, beliau pun mulai mengucapkan, sering mengucapkannya. Qala ju'ilat li alamatun bi ummati idza ra'aituha qultuha. Telah dijadikan untukku tanda pada umatku, ya, tanda meninggalnya beliau. Ketika aku melihatnya, maka aku mengucapkannya, yaitu idza ja'a nasrullahi wal fath. Ya ahli suara. Wa bi riwayatin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru fi min qaulik. Beliau memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilai. Qalat qultu ya Rasulullah, araka tukthir. Aku melihat engkau banyak min qaul mengucapkan subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilai. Qala faqala tabliyu akhbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati. Rabbku telah memberitakan kepadaku, aku akan melihat tanda pada umatku. Faida ra'aituha, jika aku melihatnya, aksartu min qaul, aku pun memperbanyak ucapan subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aitu, dan aku telah melihatnya, yaitu idza ja'a nasrullah wal fath. Ini Fathu Makkah. Wa la yatanasa yadkhuluna fi dini afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini khawna billahi rahiman rahimakumullah. Perintah Allah kepada Rasulnya ketika telah menjelang ajal untuk banyak bertasbih, bertahmid, bertaubat, beristighfar. Tentunya apalagi kita, dan Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bagaimana beliau mengamalkan perintah dalam Al-Quran. Setelah turun surat ini, beliau banyak mengucapkan tasbih, tahmid, ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada pun dua hadis kita baca nanti zuhur nanti insyaAllah. Allahu'alam bisawab. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.